حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya akwam wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, sesungguhnya Quran ini, yaitu Kitabullah, memberikan petunjuk terhadap apa yang lebih lurus, terhadap apa yang lebih lurus, benar, atau apa yang lebih utama. Dan Al-Quran ini memberikan kabar gembira bagi kaum mukminin yang mereka beramal dengan amalan saleh, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya Al-Quran ini, kata Allah, kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan bimbingan dan akan memberikan petunjuk, juga meluruskan terhadap siapa saja yang dia ingin mendapatkan petunjuk. Terhadap siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk. Karena itulah kata beliau, disebutkan lillati hiya akwam, lissabil allati hiya aqwam min ghairiha, kepada jalan yang dia itu lebih lurus dari selainnya, minas subul, dari jalan-jalan yang lain atau jalan-jalan yang banyak. Karenanya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada Allah, akan memberikan petunjuk kepada hamba-hamba Allah yang mereka berharap hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada jalan yang lurus, yang mana jalan yang lurus ini banyak dari ahlul millah atau ahlul milal tersesat darinya. Tersesat darinya. Demikian sekilas titik penekanan dari ayat yang kita ambil faedah dari keterangan ayat. Dan kita ambil faedah dari ayat, bahwa ayat yang seperti ini, selain tentunya konteksnya umum dalam segala keadaan, tetapi sangat tepat dengan keadaan-keadaan sekarang ini, dengan apa yang kita dapati, dengan apa yang kita sekarang mendapatkan taufik dan anugerah dari Allah dengan bulan Ramadan. Secara khusus di malam-malam yang akhir, 10 malam yang akhir, juga dengan menyebarnya wabah COVID-19 atau wabah corona, virus corona, maka ayat ini menjadi petunjuk bagi kita semua. Tentunya semua yang ada dalam Al-Quran menjadi petunjuk, tetapi ayat ini membimbing kita dengan keadaan kita secara khusus sekarang ini, yaitu kita kembali kepada bimbingan Allah yang Allah bimbingkan dengan kitabnya, Al-Qur'annya. Kapan kita kembali dengan bimbingan Allah, maka kita semua akan mendapatkan jalan terbaik, solusi yang paling baik, dan tentunya Allah tidaklah memberikan suatu yang tidak sempurna, suatu yang setengah-setengah, terlebih lagi suatu yang kabur. Tidak demikian. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada apa yang sempurna, seperti apa yang disebutkan di dalam ayat, bahwa dengan kitab ini, Al-Quranul Karim, akan membimbing kita kepada apa yang lebih lurus dari perkara-perkara kita. Akan memberikan bimbingan kepada apa yang lebih lurus dari agama kita. Kalau agama saja dibimbing kepada apa yang lebih lurus, maka tentunya dengan perkara dunia lebih-lebih utama lagi. Di hari-hari ini kita sibuk membaca Al-Quran, insyaAllah. Tentunya kita berharap dengan bacaan tersebut menjadikan kita semakin bertakwa, menjadikan kita semakin beriman. Itulah harapan yang besar kita membaca Al-Quran. Juga kita mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan membaca Al-Quran pula, kita terbimbing bagaimana berakidah, bagaimana bersikap, bagaimana berprinsip, bagaimana bermanhaj, bagaimana dengan segala keadaan kita. Kita terbimbing dengan bimbingan Al-Quran. Kapan kita terbimbing dengan bimbingan Al-Quran? Maka niscaya benar dan sesuai, tepat jalan kita. Karena terbimbing dengan Al-Quran. Demikian ketika kita mendapati masa wabah seperti ini, kita tidak boleh melupakan Al-Quran. Selain posisi kita tentunya lebih banyak di rumah, maka keadaan kita di rumah membaca Al-Quran. Tidak bulan Ramadan, membaca Al-Quran adalah suatu hal yang dihasung, dihimbau, bahkan dibimbing kita oleh Allah dan Rasulnya untuk membacanya. Apalagi dalam saat ada wabah seperti ini. Siapa yang membacanya dengan benar dan baik akan terbimbing. Dalam bimbingan Al-Quran untuk mematuhi pemerintah kaum muslimin. Dalam bimbingan Al-Quran untuk selalu kembali kepada Allah. Dalam bimbingan Al-Quran untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu bimbingan Al-Quran. Maka siapa yang kembali, dia akan terbimbing. Yahdi lillati hiya aqwam. Dia tidak akan mudah terpontang-panting ataupun dia tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan keadaan. Karenanya kita katakan ayat ini membimbing kita secara khusus dengan keadaan-keadaan kita sekarang ini. Baik dalam keadaan kita mendapatkan Ramadan di 10 hari yang akhir, yang sepantasnya kita memperbanyak membaca Al-Quran, atau sepantasnya kita mengambil hidayah dari petunjuk Al-Quran yang kita baca, dengan keadaan-keadaan kita, demikian dengan masa wabah seperti ini. Sehingga segala jalan kita terbimbing, langkah kita tepat, itulah yang diinginkan. Tetapi kebanyakan manusia dan kita darinya, bahagian manusia tersebut, lalai dan tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Karenanya kita dapatkan banyaknya kebimbangan, keraguan, kerancuan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Akhirnya kita pun malas membaca Al-Quran. Enggan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Apa yang terjadi? Kita dalam keadaan terombang-ambingkan, bimbang, ragu. Wallahul musta'an, bisa jadi kita keluar dari agama Allah karenanya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yubashshir al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Dan Al-Qur'an ini akan memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin yang mereka beramal dengan amal saleh dengan pahala yang besar. Ketika kaum mukminin membaca Al-Qur'an, mereka akan dapatkan kabar gembira tentang apa yang mereka lakukan dari amalan-amalan yang saleh. Sehingga mereka selalu berpacu dan terpacu, termotivasi untuk beramal saleh. Dan ajrun kabira itu adalah jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan kullu syai' fil Qur'an ajrun kabir, ajrun karim, wa rizqun karim, fahuwal jannah. Segala sesuatu dalam Al-Qur'an atau segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an seperti ajrun kabir, ajrun karim, rizqun karim, itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan keadaan kita di hari-hari Ramadan ini, di hari-hari 10 akhir ini, sebagaimana telah kita dengarkan ceramah atau kajian kita kemarin, agar kita betul-betul termotivasi untuk beramal soleh. Karena apa yang kita lakukan dari amalan soleh akan diganti, dibalas oleh Allah dengan surganya. Karenanya, bagi kaum mukminin untuk tidak putus asa dan tidak pula surut di dalam beramal saleh. Secara khusus di hari-hari ini dan berkaitan dengan wabah juga tidak surut dia beramal saleh. Dengan amal saleh tersebut, selain dia mendapatkan janji dari Allah surga atau balasan dari Allah surga, juga tentunya akan membimbing dia kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah terombang ambing, tidak mudah bingung dan bimbang, sibuk dia dengan amal saleh. Karenanya itu orang yang beramal saleh jauh dari segala macam bentuk kerusakan. Dengan segala macam jenisnya amal saleh tersebut. Bahkan orang yang tidak sibuk dengan amal saleh, lisannya, kalbunya tidak beramal saleh, amalan qalb, lisannya tidak beramal saleh, badannya tidak beramal saleh. Maka orang yang seperti ini, orang yang sangat prihatin keadaannya, terjatuh di dalam banyak kerusakan. Maka ambillah Al-Quran, bacalah, pelajarilah, telaahlah. Niscaya akan membimbing kita dalam semua keadaan kita. Selain itu, kita juga pastinya akan selamat dari segala macam kejelekan dan kerusakan. Demikianlah Al-Quran. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apabila kita benar-benar mencermati keterangan-keterangan tadi, kita akan atau insya Allah akan terbuka bagi kita pintu-pintu hidayah. Kalaupun kita tentunya mengatakan Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah, tetapi kita dengan hidayah yang telah kita dapat butuh hidayah lagi. Karena itulah hidayah ada dua. Hidayah yang membimbing kita kepada keislaman, dan hidayah yang membimbing kita di dalam keislaman. Dan yang kita butuhkan yang membimbing kita di dalam keislaman, yaitu hidayah yang kedua. Akan terbuka bagi kita pintu-pintu hidayah, dan niscaya sebagaimana yang disebutkan Al-Quran tadi, ayat tadi, akan membimbing kepada kita dengan apa yang lebih lurus dari perkara kita. Inilah yang sepantasnya dicermati dengan baik oleh kita semuanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membukakan bagi kita pintu-pintu ilmunya, dan tentunya membimbing kita kepada apa yang lebih lurus dari perkara kita. Demikian yang mungkin bisa kita dengarkan. Jangan sampai kita surut semangatnya, surut keinginannya untuk berbuat kebaikan. Ingatlah, perjuangan dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan, yaitu berjuang, berjalan di atas jalan agama Allah ini, berjuang untuk mencapai tempat yang paling utama nantinya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum.